Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzal al-Qur'an wa faddalana ala sa'iri khalqihi bi ta'limil ilmi wal bayan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita pada kesempatan pagi hari ini kembali dipertemukan Allah dalam halaqah tadabbur Al-Qur'an yang insyaallah kita akan melanjutkan pekan yang lalu, pertemuan yang kedua setelah kita menadaburi surat Al-Fatihah yang memiliki tema utama adalah kemurnian tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai pada permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu diberikan petunjuk jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu bukan sembarang nikmat. Jadi orang-orang kafir itu juga diberi nikmat, tetapi bukan mereka yang tersesat dan bukan mereka yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti penjelasannya akan lebih banyak di surat Al-Baqarah ini. Yang kesempatan kali ini sebelum kita memasuki ayat-ayat yang ada dalam surat Al-Baqarah, kita mengenal surat Al-Baqarah itu dalam bahasa Arab Al-Baqarah sering diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia sapi betinya. Tetapi dalam bahasa Arab kalau ada taknya itu adalah sembelih. Kalau nanti ini karena di dalamnya ada kisah tentang sapi, itu sebenarnya adalah seekor sapi, tidak harus betina. Dan kalau seandainya ketemu seekor sapi disembelih saja itu sudah cukup sebenarnya. Tetapi nanti kalau kita sudah sampai kisahnya, karena Bani Israel itu tabiatnya ingin mengetahui dan ingin terus bertanya dengan supaya nanti mendapat keringanan, tapi justru pertanyaan itu mempersulit. Nanti warnanya apa, sapinya seperti apa. Al-Baqarah ini simbol daripada ketaatan kalau seandainya dilaksanakan begitu saja, tetapi simbol kesulitan kalau seandainya bisa dipersulit. Nanti ketika sampai kita akan ceritakan. Nah, Al-Baqarah, suratul Baqarah ini dengan surat Ali Imran dikenal dengan Az-Zahrawan. Az-Zahrawan dikatakan sebagai yang menyinari, karena barang siapa yang membaca surat Al-Baqarah, rumahnya akan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, dan khususnya dipelihara dari gangguan syaitan. Rumah yang di dalamnya dibaca surat Al-Baqarah, maka syaitan akan keluar. Dan surat Al-Baqarah dikatakan Az-Zahrawan juga karena menyinari itu ada dua. Yang pertama, karena di dalam surat Al-Baqarah terdapat paling banyak Asma'ul Husna. Nah, ada yang bilang di antara yang paling banyak Asma'ul Husna yang paling menjadi andalan utamanya karena ada Sayyidat Ayatul Quran yang sering kita dengar dengan ayat kursi. Ini Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Nanti ini ada. Dan ini ada khusus buku yang dikarang Fadail surat di dalam Al-Quran yang sahih, hasan sampai yang do'if. Nah, ini tidak lain dan tidak bukan untuk memacu supaya kita dekat dengan Al-Quran. Karena ada sabda baginda Rasulullah SAW, beliau bersabda, La taj'alu buyutakum maqabir, jangan jadikan rumah kalian kuburan. Nah, bacalah surat Al-Baqarah supaya rumah kalian itu terang. Makanya dikatakan dengan Az-Zahrawan. Ada banyak yang di terakhir Al-Fakir akan sitir, Inna likulli syai'in sanam, setiap sesuatu itu ada puncaknya. Wasanamul Quran Al-Baqarah, dan puncak ayat Al-Quran adalah Al-Baqarah. Jadi banyak di sana, dan di hadis-hadis yang tadi dikutip semuanya rijalannya adalah sahih. Nah, kita akan mempelajari dalam surat Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim. Allah Subhanahu wa taala membuka dengan kode-kode huruf hijaiyah. Pembukaan ini menjadi menarik karena sampai saat ini belum ada yang memastikan apa artinya itu. Jadi di antara 28 huruf hijaiyah itu setengahnya digunakan Allah untuk merangkai huruf al-muqatta'ah, dikenal dalam ulumul Quran. Atau kalau kita bisa menerjemahkan, ini adalah kode-kode mukjizat Allah. Kenapa? Karena hampir semuanya, kalau bisa tidak dikatakan hanya satu atau dua surat saja yang dimulai dengan potongan-potongan huruf hijaiyah ini itu akan menyebut Al-Quran. Nah di sini nanti dzalikal kitab. Nah nanti selalu gitu. Semuanya hampir semuanya berbicara dengan Al-Quran, entah itu diselingi satu ayat atau langsung seperti sekarang, semuanya membicarakan tentang kebesaran Al-Quran. Karena sampai saat ini tidak ada yang bisa memecahkan kode. Orang bisa membaca huruf hieroglif yang sudah ribuan tahun. Ada yang membaca huruf-huruf Ibrani, bisa dipecahkan kode-kode yang sudah ribuan tahun yang lalu. Tetapi sampai detik ini, sampai saat ini tidak ada yang bisa. Meskipun dia bisa mengklaim, makanya jumhur ulama mufassirin mengatakan lebih aslam, selamat kalau kita menyerahkan arti huruf-huruf seperti ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu rangkaian huruf seperti nun, qaf, ada yang dua huruf seperti yasin, toha, hamim, ada yang lebih dari itu, ada yang tiga, alif lam mim, alif lam ra, dan ada yang kaf, ha, ya, ain, sad. Itu yang paling banyak. Lebih dari itu tidak ada dan kita tidak tahu rangkaian-rangkaiannya. Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa man yaqra'ul Qur'an, barang siapa membaca Al-Qur'an, ya'ti bihi hasana. Ini dengan bacaan itu ada kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan kebaikan itu akan digandakan oleh Allah pahalanya menjadi 10. Fala aqulu alif lam mim harf. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu harf. Walakin alifun harf, walamun harf, wamimun harf. Tapi alif itu dihitung satu huruf, lam dihitung satu huruf, dan mim dihitung satu huruf. Nah, jadi kalau kita membaca alif lam mim itu sudah mendapatkan 30 janji Allah Subhanahu wa taala. Padahal imam-imam alusi juga beberapa orang yang lainnya mengatakan itu dihitung dari gerakan bibirnya. Kita ketika membaca al-mu'minun itu ada alif lamnya. Tapi ketika kita membaca alif lam mim itu tidak dibaca alam. Bukan tiga huruf itu. Itu 9 kata Imam Alusi. Alifun itu sudah 3. Lamun 6. Mimun 9. Maka Imam Alusi mengatakan dalam tafsirnya Ruhul Ma'ani itu alif lam mim mendapatkan 9 huruf yang artinya berarti 90 kebaikan. Tetapi kita tidak menghitung itu karena itu adalah termasuk juga rahasia Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang menarik adalah kata-kata berikutnya. Dzalikal kitabu la raiba fi. Pada saat diturunkan ayat Al-Qur'an ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak bisa baca tulis. Dan jumhur ulama mengatakan sampai beliau meninggal juga tidak bisa baca tulis. Tapi kemudian kenapa diturunkan kepada beliau? Susunannya adalah dzalikal kitab. Itu adalah kitab. Kitab itu yang diketahui adalah kumpulan dari huruf-huruf yang dijilid dalam satu bentuk buku. Maka ini adalah bentuk mukjizat, nanti suatu ketika Al-Qur'an akan dibukukan. Padahal di zaman baginda Rasulullah SAW, jumhur ulama sepakat ya, ulama sepakat tidak ada Al-Qur'an itu dibukukan. Tetapi final Al-Qur'an itu ditulis di zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak dibukukan tapi sudah ditulis semuanya dan baru dibukukan pertama kali di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Dan kemudian baru kita kenal disebarnya, difotokopi di zaman Utsman bin Affan yang dicetak belasan. Nah, dzalikal kitab, kitab ini adalah la raiba fi. Tidak ada keraguan. Kenapa? Karena datangnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada keraguan sama sekali. Datangnya dari Allah dan ini adalah satu-satunya kebenaran yang dijamin. Ini validitasnya tinggi dan makanya Al-Qur'an itu tidak bisa diajarkan selain dengan tatap muka. Al-Quran itu, mohon maaf, bukan tidak bisa diajarkan. Tidak bisa diriwayatkan kecuali dengan tatap muka dan ketemu langsung. Sahabat itu ketika nantinya dikumpulkan dalam sebuah kitab, tidak bisa dia cukup ada tulisan ini, saya tulis. Dia harus ada saksinya dan dia harus membacanya sesuai dengan ditulis atau tidak. Makanya nanti yang paling terkenal nama Al-Quran itu bukan Al-Kitab. Ya, nah, bukan juga yang lain az-zikr, tetapi yang paling terkenal adalah Al-Qur'an. Kenapa? Summiyal Qur'anu Qur'anan karena Al-Qur'an itu dari qara'a, masdarnya qara'a dibaca. Dan Al-Qur'an akan menjadi Al-Qur'an kalau kita baca. Sementara kitab itu tadi adalah salah satu sarana untuk menjaganya. Jadi tidak ada nanti yang bisa mengatakan bahwa yang menyusun ini betul, Al-Qur'an itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang menyusun ini itu Muhammad, tidak juga. Karena kitab dzalikal kitabul raiba fi itu order susunannya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini secara teknis kita mungkin tidak akan memperpanjang itu. Nah, la raiba fihi hudan lil muttaqin. Nah, diulang. Kalau kemarin kita sudah minta petunjuk, yaitu petunjuk jalan orang yang engkau nikmati, berikan nikmat, bukan sembarangan ya, ghairul maghdub di sini, hudan lil muttaqin. Yaitu petunjuk yang dikhususkan Allah atau hanya bisa dipakai oleh orang-orang yang bertakwa saja. Kenapa? Saya ulang permisalan pekan lalu ya. Orang ada peta Jakarta di rak-rak buku di perpustakaan atau di toko-toko buku. Semua orang berpotensi untuk menggunakan jalan itu. Tetapi hanya orang yang mau dan punya kepentingan saja yang mengambil jalan itu. Makanya di sini Allah spesifik hudan lil muttaqin. Tidak dikatakan al-huda. Nanti yang terakhirnya juga hudan akan diulang di ayat kelima nanti kita closingnya. Itu hudan itu petunjuk yang sangat banyak lil muttaqin, yaitu yang akan diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Nah, kita kunci kajian kita pada kesempatan kali ini adalah membingkai kata-kata takwa di dalam pembukaan surat Al-Baqarah. Kenapa Allah tidak membuka misalnya hudan lil mu'minin atau hudan linnas, padahal Al-Qur'an itu juga hudan linnas, tapi di sini spesifik al-muttaqin. Al-muttaqin itu golongan yang lebih spesifik di antara orang-orang yang beriman. Karena kan syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas dalam surat Al-Baqarah. Tetapi di sini juga bukan hudan lil muttaqin, hudan lil mu'minin, tapi hudan lil muttaqin. Karena muttaqin itu adalah orang-orang yang menjaga dirinya dari tiga hal setidaknya. Jadi ada tiga hal yang dijaga. Yang paling tinggi dijaga dari api neraka, dia menjaga dirinya dari berbuat syirik. Itu yang paling besar. Kalau kita ingin menjadi orang bertakwa, kunci pertamanya itu menjaga dari syirik. Yang kedua dari yang diharamkan Allah. Dan yang ketiga adalah dari yang syubhat. Bahkan ada yang menambah, kalau yang menjaga dari syubhat itu disebut wara, nanti ada yang menjaga dari hal-hal yang halal berlebihan itu disebut dengan zuhud. Zuhud itu adalah ketika seseorang makan di sebelum kenyang dia sudah berhenti. Padahal makan diperbolehkan. Ya, ini dari halal, yang kenyang dan halal. Nah, ciri-ciri orang bertakwa di ayat ini, dan orang bertakwa itu banyak sekali dalam Al-Quran ciri-cirinya. Kita bahas yang di ayat ini yang menarik dibuka adalah apa? Hudan lil muttaqin. Apa? Ciri yang pertama ada yu'minuna bil ghaib. Ini yang menarik, yaitu yang beriman kepada yang gaib. Nah, kalau gaibnya itu diidentifikasi dengan pengertian orang-orang Indonesia secara umum, apalagi dalam dunia entertain, itu bahaya. Karena gaib itu dilarikannya kepada hal-hal yang mistik di Indonesia. Nah, padahal yang gaib di sini itu adalah iman. Yu'minuna dari mu'min. Mu'min itu dari kata-kata aman. Nah, dikatakan mu'min karena dia nantinya orang mu'min itu akan diamankan Allah dari siksa. Dikatakan mu'min di dunia, al-mu'min man salimal mu'minuna min lisanihim wa yadihim. Jadi orang mukmin itu adalah sumber keamanan bagi sesama saudaranya dan orang-orang di sekelilingnya. Orang mukmin itu yang tetangganya selamat dari kejahatan atau kelakuan tidak baik tangannya, lisannya. Jadi seseorang dikatakan mukmin itu kalau dia memberikan rasa aman bagi di sekelilingnya. Dan ini kan filosofinya nanti ya, dalam sholat itu yang pertama diucapkan itu adalah kebesaran. Di akhirnya ketika kita assalamualaikum warahmatullahi, itu adalah apa? Kedamaian dan rahmat kasih sayang. Seolah-olah selesai sholat, ini yang saya sampaikan. Nah, yu'minuna bil ghaib, yang beriman kepada ghaib ya, kepada yang ghaib. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin alladziina yu'minuna bil ghaib. Jadi orang-orang yang beriman kepada yang ghaib. Nah, kita lihat struktur ayatnya. Struktur ayat dalam surat Al-Baqarah ini yang diletakkan al-muttaqin pertama kali itu dimulai dari beriman dulu, iman yang enam. Jadi rukun iman itu antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Rasulullah SAW mengulang wa tu'mina bil qadar. Jadi harusnya kan menggunakan huruf wataf ya, tapi di sini ditambah wa tu'mina bil qadar, beriman dengan qadar itu artinya memiliki kekuatan lain. Karena seseorang ketika beriman dengan qadar, kalau baik khairihi wa syarrihi, sementara beriman kepada qadar itu kita juga menjalaninya. Itu artinya iman terhadap qadar meskipun dia gaib, tapi nanti kita akan mengalaminya. Dan pada saat kita gaib percaya dengan qadar, pada saat mengalaminya seseorang sering tidak percaya dengan qadar. Maka diulang dengan wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Nah, yang menarik setelah ini dibuktikan dengan wa yuqimuna shalah. Itu yang disebut dengan Islam. Iman dan Islam. Itu bisa dikatakan dua arti yang sama, tetapi sebenarnya berbeda kalau ada dikumpulkan. Kalau di tempat lain iman dan Islam itu disebar, itu artinya sama. Beriman dan kemudian dibuktikan dengan amal. Tetapi di sini setelah beriman dengan yang gaib, pertama adalah wa yuqimuna shalah. Bahasa yang dipakai bukan wa yaf'aluna shalah, atau juga bukan melakukan sholat seperti biasa. Yukim. Yukim itu kalau di dalam bahasa Arab, mukim. Apa artinya mukim? Tinggal ya. Nah, berarti menjadikan sholat itu, pertama dia dirikan secara rukun dan syaratnya sah. Yang kedua, seolah-olah dia tinggal di dalam sholat. Orang tinggal di rumah itu apa artinya? Tenang. Jadi, yukimuna sholat, dia sholat dengan tenang bukan hanya fisiknya, tetapi hatinya, ya betah. Makanya baginda Rasulullah SAW mengatakan, arih nabiha, ya Bilal. Buat kami beristirahat dengan sholat itu, dengan panggilan sholat itu. Ya, makanya orang sholat itu harusnya, dalam kata-kata baginda Rasulullah SAW tadi itu, arih nabiha. Kalau yang orang sekarang kan dibalik, arih naminha. Istirahatkan kami dari sholat ya, kalau sudah gak sholat senang sekali dia. Padahal terbalik. Yukimunas sholat itu mukim. Seolah-olah sholat itu adalah rumahnya. Kenapa ada ribat? Ribat itu adalah menunggu dari waktu sholat ke sholat yang lainnya. Itu setara dengan jihad fisabilillah. Karena dia menganggap bahwa sholat itu rumahnya. Itu yang pertama. Dan sholat itu artinya doa khususnya. Sholat itu arti secara bahasa itu berdoa. Tetapi as-sholat yang dimaksud di dalam Al-Quran kebanyakan itu artinya adalah berdoa dengan cara khusus, dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itu yang dimaksud dengan sholat, yang dimaksud wa yuqimuna sholat di sini. Nah, yang menarik yang kedua, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini padahal ayat-ayat ini turun setelah ada kewajiban sholat dan kewajiban zakat. Kenapa tidak langsung wa yuqimuna sholata wa yu'tuna zakah? Tetapi wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari, tidak semua yang kami berikan rizki itu mereka berinfak. Nah, saya ingin membahas dari kata ganti. Kalau alhamdulillah itu kemarin kita sudah ada rahasia, kenapa tidak iyahu, kepadanya lah kami menyembah, kepadanya, tapi diganti kepadamulah, hanya kepadamulah kami menyembah. Kami ini adalah seolah-olah yang diturunkan Al-Quran, itu ikrar yang ditulis oleh Allah. Sekarang dibalik, ini ikrarnya langsung dari Allah. Setelah alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah, itu orang lain. Ini langsung wa mimma razaqnahum. Nah, di sini kami itu bukan kita. Nah, di sini adalah Allah. Dalam bahasa Arab tidak bisa disamakan dengan bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia kami itu orangnya banyak. Tapi dalam bahasa Arab kami itu artinya adalah nunul azamah, untuk kebesaran. Dan secara filosofi juga kata-kata razaqnahum, nah di situ ada nisbah musyarakah. Maksudnya apa? Rizki yang diberikan Allah itu tidak diberikan tiba-tiba saja. Filosofi kemarin kita ingat ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa tidak mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka natlub? Tidak minta, ya kan? Tetapi nasta'in. Nasta'in itu adalah di situ kita ada musyarakah. Saya bangun rumah, kurang pintunya. Nah, di situ disebut dengan isti'anah. Tapi kita sudah bisa bangunan. Saya punya usaha A, tolong bantu saya. Itu disebut dengan isti'anah. Jadi orang yang minta bantuan itu ada usaha. Sama dengan ini. Wa mimma razaqnahum. Rizki Allah itu sudah ada. Kenapa? Nah, aslinya dari Allah. Tetapi rizki itu harus dijemput. Banyak ya permisalan. Nabi Musa Maryam itu sering yang disebut oleh para dai. Maryam itu ketika habis lahir dia haus, tidak ada bidan, tidak ada rumah sakit, tidak diberikan air secara cuma-cuma makanan, tetapi oleh Allah Subhanahu wa taala justru wahuzzi ilaiki bijiz'in nakhlah. Goyang itu pohon korma. Itu kan usaha. Tetapi begitu kormanya digoyang, turun semuanya. Padahal siapa laki-laki yang terkuat di antara kita yang sanggup menggoyang pohon korma? Pohon korma tahu Pak ya? Palem. Sekeras pohon palem. Kalau digoyang itu, jangankan rubuh. Goyang aja bisa jadi enggak. Karena kencang sekali. Tetapi itu kecil apapun, itu adalah diwajibkan kita untuk berusaha. Coba Nabi Musa ketika dia diklaim kaumnya, kamu pendusta. Katanya mau menyelamatkan kami. Kok malah dibawa ke tepi laut? Inna lamudrokun, sudah di tepi laut. Ah ini nanti kita akan didatangi Fir'aun. Matilah kita di sini. Kata orang Medan. Mati kita di sini. Tetapi kata Allah, inna ma'iyya rabbi sayahdin. Kita tunggu ordernya Allah. Tapi ordernya Allah apa tiba-tiba langsung dibentangkan jalan? Tidak. Nabi Musa disuruh pukul tongkat. Harus ada usaha. Usaha itu adalah kunci yang harus diambil oleh makhluk. Sedangkan Allah memberikan apa di balik pintu yang dibuka dengan kunci itu. Begitu dia ketok laut dengan tongkatnya, terbelah. Di situ ada mukjizat. Maka di sini wa mimma razaqnahum artinya sangat dalam sekali. Rizki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala itu tidak mungkin tidak diberikan, tidak mungkin diberikan kecuali dengan usaha. Dan yunfikun di dalam Al-Qur'an itu ada kategorinya 3. Yang paling tinggi adalah sedekah yang disebut dengan zakah, yang sering diulang, wajib hukumnya. Dari zakat fitrah ataupun zakat mal yang kemudian banyak dalam pakar fikir, pakar hukum ya. Sebagian menambah zakat profesi, nanti ada zakat investasi, zakat mal, banyak secara umum. Itu wajib. Yang tidak melakukan mendapatkan siksa. Lalu selain itu, Allah memberikan perumpamaan yang sangat luar biasa. Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbah. Dalam surat ini juga, di akhir surat ini. Itu bagikan seseorang yang berinfak fi sabilillah, itu seperti halnya habbah. Fi kulli sumulatin mi'atu habbah. Jadi ada bulirnya. Dari bulir itu nanti dilipat gandakan menjadi 700. Itu seseorang kalau berbuat berinfak itu kira-kira seperti itu. Ini anjuran adalah sunnah. Nah, itu disebut dengan, kita kenal dengan sedekah ya, sedekah. Itu sunnah. Sedekah itu disebut dengan sunnah. Tapi yang menarik, yang sering kita lupakan, ada yang ketiga. Dalam surat ini juga disebut. Man dalladhi yukridullaha qardan hasana. Saya sudah ngeluarin yang wajib ya Rob. Yang sunnah juga saya keluarkan. Ada lagi enggak? Saya masih ingin mengeluarkan harta saya. Allah punya lain. Man dalladhi yukridullaha qardan hasana. Barang siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. Loh, kalau Allah minjam, Allah itu halus sekali. Dalam tanda kutip ya. Setelah mewajibkan cukup, sunnah. Kenapa? Masih banyak. Butuh dana-dana untuk fisabilillah. Dengan lembut sekarang, barang siapa yang minjemin saya pinjaman yang baik, ini kira-kira Allah minjem untuk Allah bukan? Bukan. Memberikan pinjaman yang baik, tetapi untuk kepentingan yang lainnya, lil fuqara, lil masakin, untuk fisabilillah, maka akan dilipat gandakan Allah. Makanya di sini kira-kira rahasianya tidak diberikan kata-kata wa yu'tuna zakah, itu supaya 3 kategori yang ada di dalam Al-Quran itu masuk semua. Yang wajib, yang sunnah, dan pinjaman itu. Kalau pinjaman itu kan, yang meminjam itu kan nanti ngembaliin. Yang meminjam adalah untuk kepentingan dia. Tetapi ini tidak. Allah meminjam, tapi untuk kepentingan yang lain. Itu juga bisa kita lakukan. Seandainya kita tidak punya sesuatu, kemudian kita melihat ada potensi, kita boleh meminjam kepada orang lain untuk disalurkan ke yang lain. Bahkan lebih bagus lagi kalau nanti yang mengembalikan adalah kita. Dan itu adalah dilakukan Allah. Pinjam, saya kasih fakir miskin. Jangan khawatir, saya tidak ngambil manfaat, kata Allah. Ini nanti manfaatnya kembali kepada kamu. Kan itu. Dan kita boleh berakhlak dengan demikian. Kita sesuai dengan ukuran kemampuan kita, kita pinjam untuk kepentingan yang lain, tetapi ini menjadi tanggungan saya, menjadi hutang saya. Jangan menjadi hutang orang itu. Itu adalah menjadi tanggungan saya. Dan ini infak seperti ini, semuanya masuk dalam kategori ini. Nah, ini selesai normatifnya. Ada yang menarik lagi, di sini disebut di ayat 4, Ciri-ciri orang bertakwa sebutnya adalah walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Jadi yang beriman kepada yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad, yaitu Al-Qur'an, wa ma unzila min qablik, yang diturunkan sebelumnya, yaitu Taurat dan Injil dan Zabur. Yaitu Taurat dan Injil yang diberikan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk suhuf. Dan kita tidak diwajibkan mengetahui secara detail. Ya, di dalam Al-Quran tidak semuanya disebut. Suhufi Ibrahim wa Musa. Berarti kita harus percaya Nabi Ibrahim itu diturunkan suhuf. Suhuf itu bukan kitab. Kalau kitab tebal, suhuf itu tipis. Nah, nanti ada kitab. Jumlahnya berapa yang diturunkan Allah, kita juga tidak wajib. Yang jelas kita percaya aja bahwa nabi-nabi itu ketika turun, dia dibekali kitab. Dan kemudian ada suhuf untuk mengatur itu. Kalau dia adalah syariat sebelumnya, mungkin cukup aturan-aturan kecil yang menjadi pembeda. Nah, kalau kitab yang kita kenal dalam agama kita itu selain Al-Quran, ada Taurat, ada Injil, dan ada Zabur. Tetapi, apakah Injil dan Taurat yang beredar sekarang itu yang diturunkan Allah? Sebentar dulu. Itu menjadi permasalahan. Karena itu tidak dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dijamin hanya Al-Quran yang dijaga Allah karena dia yang berlaku sekarang. Allah Subhanahu wa taala tidak punya kepentingan menjaga Taurat dan Injil sekarang. Karena sekarang adalah eranya era Al-Quran. Yang dijaga Allah adalah Al-Quran. Jangankan diganti, kita wakafnya saja kita ubah. Padahal itu wakaf juga bagian dari ijtihad. Kita ada huruf wa diganti dengan inna, itu pun kita ketahuan. Nah, ini. Nah, yang menarik, harusnya, kalau dari susunan tadi ya, wabil akhiratihum yuqinun. Hal-hal yang teknis itu dikumpulkan dengan yang teknis, yang normatif, yang tadi itu, penjiwaannya digabungkan. Harusnya kalau kita lihat setelah berinfak itu wabil akhiratihum yuqinun. Kenapa? Karena filosofinya gini. Kitab-kitab sebelum kita itu sama dengan Al-Quran juga. Dia fungsinya adalah aturan. Maka aturan-aturan itu percuma kalau seseorang tidak tahu. Dia nanti ujung-ujungnya saya melakukan sesuatu itu ada apa. Nah itu. Padahal di ghaib itu tadi juga termasuk surga, neraka, pembalasan. Tetapi harus kenapa harus ada wabil akhiratihum yuqinun? Karena kalau kita yakin, bahasa yang dipakai di sini yakin, yakin itu 100%. Yuqinun, hari akhirat itu ada, itu menjadi motivasi yang tertinggi. Nah, kalau sekarang orang bekerja mencari duit, kalau dia tidak yakin gajinya tidak diturunkan, untuk apa dia bekerja? Kita sholat, kalau tidak yakin bahwa sholat kita itu diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi kita juga ngapain sih sholat? Orang mencari keadilan di dunia, tidak dapat, yang membuat dia optimis untuk tetap bertahan apa? Kan nanti ada keadilan di akhirat. Surga, neraka, hisab, itu yang ketika seseorang menjadi yuqinun, dia yakin, maka yang akan mengubah perilakunya. Nah, ini dari ciri-ciri kita sebut tadi, orang bertakwa adalah beriman kepada yang gaib, itu sumber kekuatan kita. Tapi ingat, gaib ini adalah beriman kepada rukun iman. Semuanya gaib, bahkan termasuk rusul, karena sekarang kita tidak ada rasul di antara kita. Oke, Nabi Muhammad SAW itu tidak gaib pada saat diturunkan ini. Tetapi di situ bukan Nabi Muhammad berimannya. Kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad juga include di situ. Berarti di situ disebut kepada yang gaib. Jadi semua iman itu gaib semuanya. Maka dikatakan al-gaib baru diaplikasikannya dengan muqim as-salah. Kita jadikan salat adalah kebiasaan. Di luar salat jiwa kita adalah jiwa salat. Makanya tanha anil fahsya wal munkar. Itu karena yuqim. Dijadikan salat adalah spiritnya perbuatan itu. Dan yang berikutnya harus ada kebaikan-kebaikan sosial. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, kembali kepada aturan di closing dengan wabil akhiratihum yuqinun, itu spirit yang tertinggi. Orang yang punya pikiran jangka panjang, wabil akhiratihum yuqinun itu kalau boleh diterjemahkan dengan sabda baginda Rasulullah SAW, al-kayyis, yang cerdas di antara kita adalah man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Yang dia berpikir setelah mati, setelah saya di perjalanan itu, sudah tidak waktunya bekerja, apa yang saya nikmati. Itu dia sudah berpikir, tabungan investasi dia itu dengan apa? Itu dengan amal-amal tadi itu. Makanya dikatakan Allah, ulaika ala hudan min rabbihim. Nah, diulang lagi. Hudan yang pertama, dengan hudan yang kedua, ada yang mengatakan, itu sama, ada yang mengatakan itu beda, tetapi yang sepakat di antara para pakar bahasa, hudan disebut dengan nakirah. Karena di sini adalah litta'zim. Kenapa tidak mengatakan ulaika 'alal huda? 'Ala hudan min rabbihim itu menandakan petunjuk yang dia dapat dengan kepuasan. Nah, orang kalau nyari alamat, kepuasan tertingginya apa Bapak dan Ibu? Kepuasan tertingginya adalah pada saat dia sampai di rumah itu, sampai di alamat itu. Maka nanti kalau kita sampai kepada ridha Allah, itu adalah kepuasan yang tertinggi. Itu yang pertama, kenapa disebut bukan alal huda tapi ala hudan. Yang kedua, kenapa disebut ala? Ala itu di atas. Kebalikannya itu fi. Fi dolalin mubin. Nanti insya Allah kalau di waktunya ketemu kita akan bahas. Ala itu ditinggi. Orang yang ada berada di dalam track petunjuk Allah, dia di atas. Seperti la'ala khuluqin azim. La'ala khuluqin azim. Kenapa tidak fi khuluqin azim? Juga di sini ala hudan, di atas. Seseorang yang berada dalam track petunjuk, biasanya kualitasnya juga di atas rata-rata kualitas manusia. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, petunjuk itu hanya bisa dimanfaatkan dengan baik oleh orang-orang yang menginginkannya. Dia ambil itu Al-Quran, dia baca Al-Quran dulu, karena di sini ada wa ma unzila ilaika, itu bukan hanya sekedar diturun. Al-Quran ini manfaatnya bukan saya pegang, saya letakkan di dashboard kalau di mobil, saya letakkan di tempat yang khusus atau mulia jadi pajangan ketika di rumah, jadikan jimat. Bukan. Dibaca. Itu filosofinya dibaca, dan ada filosofi berikutnya, ketika sudah dibaca, kita mengetahui artinya. Maka derajat seseorang berinteraksi dengan Al-Quran itu banyak. Orang yang dia membaca Al-Quran, orang yang memahami Al-Quran, orang yang mengamalkan Al-Quran, dan yang terakhir itu, setelah khairukum man ta'allama Al-Quran, kata baginda Rasulullah apa? Wa'allamah, dan mengajarkan Al-Quran. Mengajarkan bukan seperti ini saja, tapi bapak-bapak ketika berakhlak dengan Al-Quran itu mengajarkan nilai Al-Quran kepada yang lainnya. Dan di sini di closing, insya Allah kita tutup di ayat kelima ini, wa'ula'ika hum al-muflihun. Nah, yang menarik orang-orang bertakwa yang tadi disebutkan karakteristiknya, itu dikaitkan dengan al-falah. Itu sama di dalam setiap hari kita mendengar lima kali orang mengumandangkan takbir, yang mengumandangkan azan. Kenapa? Itu yang dibahas, yang dipakai itu hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ayo kita sholat, dirikan sholat. Ayo kita sambut kebahagiaan. Kenapa bukan misalkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal majdi? Ayo kita sholat, ayo kita raih kejayaan. Kenapa tidak dikatakan lagi hayya 'alas shalah, hayya 'alal ghina? Ayo kita sholat, ayo kita jemput kekayaan. Hayya 'alas shalah, misalkan yang lainnya, tetapi al-falah yang disebut. Karena di dalam Al-Quran, al-falah itu spesifik. Kebahagiaan yang sangat spesifik. Qad aflahal mu'minun. Jadi, ula'ika humul muflihun di sini maksudnya adalah setelah orang sampai kepada pintu surga dia buka. Itu di dalam surat At-Taubah Allah berfirman, menarik ya. Wa'adallahul mu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah itu janjikan surga, dan bukan hanya surga. Wa masakin thayyibah. Surga itu dalam bahasa kita itu kadang kurang diterjemah. Jannat itu taman. Artinya, taman yang sangat rindang yang orang itu suka berada di dalamnya. Nah, kalau orang dikasih taman aja enggak cukup. Harus ada wa masakin thayyibah. Tempat-tempat tinggal. Nah, orang kalau dilepasin di taman di kita dimakan nyamuk. Harus ada wa masakin. Jadi kita tinggal di surga itu gedung, rumah, dan ada taman-tamannya. Tajri min tahtihal anhar, itu ada sungai. Itu boleh enggak kita memvisualisasikan atau menghayal? Oh, silakan, tidak ada masalah, tidak ada yang melarang. Karena surga itu tidak bisa dibayangkan. Wa khatara ala qalbir basar, wala ainun wala udunun samiat, tidak juga di ainun ra'at, tidak ada mata yang melihat. Tapi ini visualisasi ini diperbolehkan. Nah, tapi kata Allah dalam surat At-Taubah ini ayat 70 kalau tidak salah ya. Waridwanum minallahi akbar. Tetapi ridha Allah itu sahibul bait ridha. Saya punya villa, seandainya saya punya villa di puncak ada pemandangan indah, Saya persilahkan bapak-bapak masuk. Senang ya? Tetapi waridwanum minallahi akbar. Yang lebih besar adalah ketika dibuka pintu villa itu yang menyambut adalah sahibul bait. Yang menyambut itu yang punya rumah. Setelah itu dia katakan, ini kunci silahkan bapak ambil, lakukan apa saja. Saya rela anggap rumah sendiri. Dzalika huwal fawzul azim. Nah, itu disebut adalah kemenangan, disebut kebahagiaan yang hakiki nanti pada saat Allah itu ridho. Kita dikasih kunci surga, diantar malaikat mengantarkan kita pada suatu tempat itu, maka itu yang disebut wa ulaika humul muflihun. Itu kebahagiaan. Dan ini kan sambungannya kemarin, kita kan sambungan petunjuk yang kita cari itu apa? Yang kita cari ini al-fala, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Maka korelasi seseorang yang sholat dengan kebahagiaan itu tinggi sekali. Jangan dikatakan, oh enggak, saya punya tetangga, dia sholat dari kecil sampai sekarang, buktinya miskin aja terus. Susah aja hidupnya. Tidak ada korelasi antara sholat dengan dia dapat uang banyak. Tetapi yang disebut adalah al-falah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Dia buktinya sholat dari kecil sampai sekarang, tadi miskin ya, tetapi dia terus difitnah oleh orang. Tidak ada hubungannya dengan imunitas fitnah. Kebahagiaan itu adalah tempatnya di sini. Sebagaimana at-taqwa hahuna, kata baginda Rasulullah, maka kebahagiaan juga berada di dalam hati kita. Hati itu di mana? Ini representasinya di sini. Al-qalbu itu jantung, tetapi tidak tahu kebahagiaan itu letaknya di mana. Maka wa ulaika humul muflihun, kalau boleh kita closing di sini, kebahagiaan tertinggi seseorang ketika berjumpa dengan Allah, dan ketekatan adalah waridwanum minallahi akbar. Allah ridho terhadap yang kita lakukan. Nah, 5 ayat ini sederhana, dan setelah ini kita sudah berbicara dengan ayat yang lainnya. Kita akan menadaburi di pada pertemuan yang berikutnya insyaallah, yang berkaitan dengan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Mungkin ini saja kita cukupkan tadabur surat Al-Baqarah ayat 1 dan 5. Mungkin masih ada waktu sekitar 5 menit kita jadikan untuk dialog. Saya akhiri sementara. Jika ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan bapak-bapak hadirin sekalian. Ada? Bapak-bapak? Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan bapak-bapak. Atau kita tutup, nanti kita forumnya kita sambil ngobrol, forum non formal. Insyaallah kita lanjutkan tadabur ayat ke-6 dan berikutnya di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji kali ini, kita termasuk semua di dalamnya, termasuk orang-orang yang mengagungkan Alkitab, membacanya menjadi Al-Quran. Kita mengubah Al-Quran menjadi Alkitab, menjadi Al-Quran. Itu kita baca. Kita juga termasuk orang-orang yang bertakwa, yang beriman kepada yang gaib. Dan kita termasuk orang-orang yang disampaikan kepada hudan tadi itu. Petunjuk yang dikatakan memiliki petunjuk yang luas. Dan sehingga terakhir kita akan wa ulaika humul muflihun. Yaitu orang-orang yang berbahagia dan meraih kemenangan Al-Fawzul Azim yang ada di dalam surat At-Taubah. Ini yang bisa Al-Fakir sampaikan pada tadabur kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan yang kita pelajari. Dan mudah-mudahan kita juga bisa melanjutkan menikmati tadabur ini di pertemuan berikutnya. Aku luqauli hadza. Mohon maaf jika ada yang kurang. Wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.